Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini kita sepantasnya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas taufik dan kemudahannya masih dalam masa-masa wabah COVID-19 dan kemudian kita masih dimudahkan untuk talabul ilmi syar'i. Talabul ilmi syar'i barakallahu fikum di masa banyaknya musibah sangat dibutuhkan. Walaupun musibahnya bersifat sesuatu yang badani, sakit. Karena orang sakit butuh ilmu. Sebagaimana orang sehat sangat membutuhkan ilmu. Sehingga barakallahu fikum. Terlebih orang yang sakit, yang sifatnya qalbi. Sifat sakit yang muncul di dalam hati. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahayanya sifat bodoh bagi hati seorang hamba. Wal jahlu da'ul qatil. Bodoh terhadap ilmu syar'i da'ul qatil. Penyakit yang membunuh. Kalau COVID-19, penyakit yang nampak secara teori, wabah ini bisa menjadi sebab kematian badani. Di sana ada penyakit yang orang tidak merasa sakit dan itu bisa membunuh dia. Kalau COVID mungkin pegal, pilek, berges, pusing, enak makan, hilang rasa, terasa. Dan ini bisa berakibat qadarullah masyafa'al menjadi kematiannya. Tapi sesungguhnya ada penyakit yang orang tidak sadar sakit dan itu membunuh dia. Apa itu? Jahil. Maka kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, wal jahlu da'ul qatil. Bodoh ini penyakit yang qatil, bisa membunuh pemiliknya. Tapi Allah Ta'ala Maha Penyayang. Tidaklah Allah Ta'ala menimpakan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Sebagaimana sakit badan, alima man alima, jahila man jahila, Allah beritahu orang yang diberitahu obatnya. Allah tidak beritahu orang yang tidak diberitahu obatnya. Begitu. Demikian pula ya ibadallah, barakallahu fikum, penyakit yang menyerang qalb ini juga ada obatnya. Wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani, kata Ibnu Qayyim. Obat penyakit yang membinasakan, mematikan ini ada dua hal di dalam tarkib muttafiqan. Dalam susunannya berkesesuaian. Kitab Allahi wa sunnati rasulih. Kitabullah dan sunnah Rasul. Itu obatnya. Obat yang mujarab bagi sakit badani dan sakit qalbi. Sakit badani bermanfaat. Sebagaimana hadis Bukhari, kisah Ibnu Abbas meriwayatkan ketika sebuah kabilah amirnya terkena disengat oleh binatang, dibacakan Al-Fatihah, biiznillah sembuh. Bari'ah sembuh. Diruqyah. Disengat. Sakit badan. Demikian pula ya ibadallah, Quran ini obat qalbi. Qalb yang fi qulubihim raib, di hatinya ada kebimbangan, keraguan, obatnya ya ini. Sering mengambil manfaat obat dari kitab Allah, sunnah Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, setiap obat butuh dokter. Walaupun banyak obat, tidak sembarangan dan tidak serampangan orang minum obat. Sebab salah obat, salah mengkonsumsi obat, salah waktu minum obat, akibatnya fatal. Barakallahu fiik. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa tabibu dzalik alimur rabban. Dokternya, dokter yang memberi resep obat ini, al-alim ar-rabban. Nas'alullaha ta'ala yaja'alana wa iyyakum minal ulama rabbani. Yang ngasih resep harus dokter rabbani. Betul, seorang yang alim, yang beramal, dan dia beramal lalu berdakwah. Setelah dia berdakwah, bersabar. Empat sifat alimur rabbani, kata Ibnu Qayyim. Orang yang alim, orang yang beramal dengan mada ilmunya, berdakwah dengan ilmunya, bersabar. Sabar di dalam menempuh semua itu. Alimur Rabbani. Ma'asyiral ikhwah, hadirin barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Sehingga betul-betul di masa pandemi ini kita butuh sekali majlis ilmu. Maka la yaskurullah man la yaskurinas. Belum betul-betul bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Sepantasnya kita berterima kasih kepada pemerintah, penguasa. Sepantasnya kita berterima kasih kepada muta'awinin di mahad. Sepantasnya kita sampaikan jazakumullah khair wa barakallahu fikum bijuhudikum. Sehingga kegiatan talabul ilm berjalan. Ma'asyiral ikhwah, la yaskurul kathir ma la yaskurul qalil. Belum betul-betul bersyukur kepada nikmat Allah ketika dia belum bisa mensyukuri yang sedikit. Kalau yang diberi sedikit tidak bisa bersyukur, bagaimana mu yang banyak? Maka sepantasnya kita terus bersyukur dengan nikmat yang ada. Semua pembatasan-pembatasan kegiatan, pembatasan shof, pembatasan peserta majlis taklim, semua itu adalah sesuatu yang kita perlu menjalankan bersama, dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemudahan ini. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa sifat ghirah, cemburu, adalah taghayyurul qalb, berubahnya hati. Wa haijanil ghadab, dan bergejolaknya emosi. Bisababil musyarakah, karena sebab berserikatnya musyarakahnya pada perkara yang khusus. Kecintaan khusus untuk Allah dan Rasul. Hubbullah wa hubbu rasulih. Cinta yang paling tinggi, cinta untuk Allah Ta'ala dan Rasul. Ketika masuk musyarakah di sana, sesuatu yang merusak kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka muncullah taghayyurul qalb wa hayjanil ghadab. Sehingga Rasulullah SAW datang masuk rumah Aisyah. Dan Aisyah mengatakan, atubu ilallah. Saya bertobat kepada Allah ya Rasul. Karena Rasul menampakkan wajah yang menampakkan kemarahan. Mata memerah. Nampak orang yang sangat marah. Atubu ilallah, kata Aisyah. Ada pagerangan beliau marah. Ternyata tirai rumahnya adalah kain yang bergambar makhluk bernyawa. Marah karena malaikat rahmah la yadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat rahmah ini tidak akan masuk rumah. Ya ada kain bergambar seperti ini. Dan anjing. Singkirkan. Demikianlah. Taghayyur al-qalb. Wahai janil ghadab. Disabab. Karena gambar menjadi sebab awal munculnya kesyirikan. Di kaumnya Nabi Nuh. Gambar. Orang soleh. Bukan gambar tato, gambar naga, bukan. Gambar orang soleh. Kecemburuan terhadap tauhid. Hayjan. Ini ada dan harus ada pada setiap orang yang mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-hirah, cemburu, qala al-Khitabi, berkata Imam Khitabi, kalau itu tadi ghirah fi haqqil adami, ghirah yang muncul pada hak adami seperti tadi. Namun ghirah yang ada pada haqqillah, kata Imam al-Khitabi, qala, beliau berkata, qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan hadis Rasul. Inna Allah yaghar. Allah itu punya sifat cemburu. Wa ghiratullah. Dan sifat cemburunya Allah. Ayatiyal mu'min maharramallah alaih. Sifat cemburunya Allah ialah. Jika ayatiyal mu'min. Jika seorang mu'min. Melakukan, mendatangi maharramallah alaih, apa yang diharamkan oleh Allah padanya. Allah tidak ingin orang mukmin masuk neraka. Allah tutup pintu-pintu yang menjadi sebab orang masuk neraka. Allah terangkan dengan jelas ayat, dan Allah turunkan Rasul dengan bahasa yang baligh, dengan kalam yang betul-betul jelas. Yafhamuhu al-awam. Orang awam bisa memahami dengan baik. Itulah kecintaan yang ada pada diri Allah Ta'ala. Sifat yang laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Lalu Imam Khitabi membawakan dalil laisa kamislihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Termasuk sifat cemburunya Allah tidak sama dengan siapapun. Tayyib. Dan Allah Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu dua sisi makna hirah yang ada, dan hirah ini barakallahu fikum merupakan perkara yang sering muncul. Kata Imam Ibnu Hajar, wa asyaddu ma yakunu dhalik baina zaujain. Sifat yang sering muncul, sifat cemburu ini biasanya antara suami istri. Suami dan istri. Kata Ibnu Hajar, wa asyaddu ma yakun bidzalik baina zaujain. Sering kali muncul sifat-sifat seperti ini antara suami dan istri. Barakallahu fik. Sehingga kalau demikian, para ulama membagi hirah nau'an mahmudun wa madmum. Cemburu yang terpuji, hiyallati la tujawis asy-syar'u. Kecemburuan yang tidak sampai melampaui batas syariat. Ini barakallahu fikum yang sedang di bahadana, yang terpuji ini yang tidak sampai keluar dari syariat. Nah, sehingga seorang cemburu ketika melihat anaknya, istrinya terjatuh kepada hal-hal yang mukhalafat, naam, cemburu karena Allah dan untuk Allah. Ini terpuji. Dan musuh Islam wal munafikin, mereka berupaya melenyapkan sifat cemburu ini. Mereka melenyapkan sifat cemburu ini, dimentahkan. Sifat cemburu pelan-pelan dimentahkan oleh musuh-musuh Islam. Seorang suami tidak cemburu lagi melihat istrinya mukhalafat, lihat anak perempuannya melakukan mukhalafat dengan dalil kebebasan hak azazi, dengan dalil kemajuan zaman, dengan dalil ini sudah menjadi adat tradisi budaya bangsa. Wallahualam assalamualaikum. Sehingga tidak ada pengingkaran terhadap ikhtilat wala tabarruj di tengah umat. Adapun yang tercela ya ikhwan, madzmumah adalah allati tatajawaz asy-syara', perkara yang melampaui batas syariat. Imam Bukhari meriwayatkan kisah bahwasanya datang kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Umar seorang ingin bertobat. Dia menceritakan, saya melamar seorang wanita, namun dia menolak lamaran saya. Lalu orang lain datang melamarnya dan dia menerimanya. Maka saya cemburu dan saya bunuh dia. Maksudnya perempuannya dibunuh. Saya habisi. Lalu dia menyesal, ingin bertobat. Gimana solusinya? Bertobat kepada Allah. Maka dipanggil, Alaka um. Kamu punya ibu? Kamu punya ibu dan? Ini ma'ara ini illa, saya tidak melihat kecuali amalan-amalan yang paling afdal, yang sangat utama untukmu, kecuali berbuat baik kepada ibu. Artinya birrul walidain, karena dia cemburu tapi membunuh orang lain tanpa sebab. Dan ini adalah sebuah kisah bagaimana sifat cemburu yang tatajawaz asy-syar'u, melampaui batas-batas syariat, dan ini sangat tercela di dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan yang lebih mengerikan di dalam kehidupan kita, kecemburuan terhadap saudaranya kadang menjadi sebab terjatuh kepada kesyirikan. Dia cemburu kepada istrinya berlebihan, akhirnya dia datang ke dukun meminta ilmu sihir, maka dia melakukan sihir-sihir untuk demi menjaga kecemburuannya. Dan ini ya ibadallah tidak layak dan tidak pantas dengan dalil cemburu. Cemburu tidak boleh melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, kecemburuan kita terhadap diri kita sendiri itu tadi jenis kecemburuan yang terpuji dan yang tercela. Dan di sana disebutkan kisah bagaimana Ibnu Qayyim meriwayatkan kisah Nabi Sulaiman ketika Allah berikan nikmat kuda yang bagus, kuda yang luar biasa. Dia lihat, dia pandang. Sampai akhirnya menjadikan dia terluputkan dari ibadah. Lalu kemudian sembelih kuda-kuda yang bagus ini. Kenapa Nabiullah Sulaiman menyembelih kuda-kuda yang dia pandang bagus, hebat? Karena kuda ini melalaikan dirinya dari suatu amalan ibadah. Betul-betul cemburu karena Allah. Dan merelakan yang dia cintai dari dunia dilepas karena Allah. Ibadah kepada Allah Ta'ala itu lebih besar nilainya daripada kecintaan dia kepada kuda-kuda yang bagus. Dia tidak ingin menduakan rasa cinta kepada Allah. Manakala ada sesuatu yang menjadikan berkurang rasa cintanya kepada Allah, dia cemburu. Sembelih kuda. Padahal kuda itu sangat menakjubkan bagi Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Demikianlah yang ibadallah, cemburu membangkitkan kesemangatan beribadah kepada Allah. Bahkan para mujahid fisabilillah, dikisahkan bagi Abu Janabah, kisah sahabat, ketika dia memiliki istri dan tak kala dia sudah berada di atas istrinya, terdengar di luar sana seruan jihad fisabilillah. Dia cemburu kepada tauhid. Dia cemburu terhadap agama Rasul. Kecintaan kepada istri, barakallahu fikum, ditinggalkan. Diambil pedangnya, dia lari mengikuti seruan jihad dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Berangkat jihad. Maka tak kalah berkecamuk perang Uhud, kalau tidak salah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah, para malaikat di langit memandikan hamba Allah ini. Karena belum sempat mandi junub. Begitulah kecemburuan terhadap syariat tauhid, meninggalkan apa yang dia cintai dari perkara dunia. Lebih dicintai Allah. Dan marah ketika agama dirusak oleh musuh-musuh Allah. Marah ketika Allah disekutukan oleh manusia. Marah karena Allah. Sehingga rela mengorbankan cintanya kepada istri dan keluarganya. Rela mengorbankan hidupnya. Dikorbankan demi yang paling dicintai Allah Ta'ala. Maka marilah ya ibadallah, kita jadikan kecemburuan kita terhadap agama ini betul-betul menjadikan kita semakin dimudahkan Karena di zaman-zaman seperti ini, kecemburuan ini semakin dikerdilkan oleh musuh-musuh Islam. Dan semakin barakallahu fikum, Islam warna-warni, Islam liberal, Islam nusantara, mengkebiri kebencian kita, kecemburuan kita terhadap syirik, terhadap bid'ah, mukhalafat. Dan ini adalah kondisi yang ada di depan mata kita. Semoga Allah Ta'ala terus bimbing hati kita untuk selalu menjadikan kecemburuan kita karena Allah dan untuk Allah Ta'ala. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya, kami cukupkan insyaAllah. Semoga bermanfaat untuk diri kami. Segala tutur kata tidak berkenan. Wala'afu minkum wa astaghfirullah subhanakallahu bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.